نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada pasal dararu dhunubi fil qalbi ka darari sumumi fil abdan, bahayanya dosa terhadap hati kita sebagaimana bahayanya racun pada tubuh kita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala menyebutkan bagaimana umat-umat terdahulu Allah subhanahu wa ta'ala binasakan, bagaimana umat-umat terdahulu Allah subhanahu wa ta'ala berikan, kirimkan kepada mereka bala dan juga bencana, semua tidak lain dan tidak bukan disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan, dosa-dosa yang mereka lakukan. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengeluarkan di dalam musnadnya, kata beliau, haddatsana al-Walid ibnu Muslim, haddatsana Sufwan ibnu Amr, haddatsani Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi qala lamma futihat Tibris furriqa baina ahlihi ahliha fabaka ba'duhum ila ba'din فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره بينما هو أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك taraku amrallahi fasaru ila ma tara. Kata Imam Ahmad rahimallahu taala telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, telah menceritakan kepada kami Sufwan bin Amr, telah mengatakan kepada saya Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari bapaknya Nufair. Beliau mengatakan ketika negeri Siprus itu ditaklukkan dan penduduknya itu tercerai-berai dalam keadaan mereka menangis terhadap keadaannya, maka aku melihat, kata Nufair, aku melihat Abu Darda duduk sendirian sambil menangis. Sahabah yang mulia Abu Darda. Maka aku pun bertanya, wahai Abu Darda, apa yang menjadikanmu menangis pada hari yang Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan Islam dan pemeluknya yang harusnya bergembira, bersuka cita, tetapi kenapa engkau menangis wahai Abu Darda? Faqala waihak, celakalah wahai Jubair. Taib, Jubair bertanya kepada Abu Darda, demikian menceritakan kisah ini. Nah, waihak ya Jubair, celakalah wahai Jubair, betapa rendahnya manusia itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala apabila mereka itu melalaikan kewajibannya, meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, betapa rendah, betapa hinanya manusia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala apabila mereka itu menyia-nyiakan, melalaikan perintahnya, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bainama huwa ummatun, lihatlah ini Siprus ini, mereka adalah kaum yang memiliki kekuatan, qahirah zahirah, memiliki kekuatan, memiliki keunggulan, mereka memiliki kerajaan, taraku amrallahi, ketika mereka meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasaru ila ma tara, maka jadilah mereka itu sebagaimana yang engkau lihat, hancur lebur, rendah, hina dina. Nah, dan ini termasuk dari keadilan Allah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala meletakkan kemuliaan seseorang itu berdasarkan ketakwaan, bukan berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan harta benda, bukan berdasarkan yang lainnya, tetapi berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Semakin bertakwa seorang hamba akan semakin dekat. Nah, dan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertakwa akan semakin dekat dan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga yang jadi dijadikan patokan oleh Allah Azza wa Jalla adalah amalan saleh kita. Naam, baiknya hati kita. Semakin baik hati seseorang akan semakin saleh amalannya. Semakin jelek hati seseorang akan semakin jelek akan semakin jelek pula amalannya. Nah. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan patokan kepada kalian bentuk fisik kalian dan juga rupa kalian. Allah tidak menjadikan patokan kepada kalian banyak sedikitnya harta kalian, tinggi pendeknya bentuk kalian, mancung tidaknya hidung kalian, dan yang lain sebagainya. Tidak. Tetapi yang dijadikan patokan oleh Allah Subhanahu wa taala, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis keluarkan Imam Muslim rahimallahu taala. Tetapi yang dijadikan patokan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang tersimpan di dalam dada-dada kalian dan juga amalan kalian. Karena itulah nanti yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang tersimpan di dalam hati kita. Bukan yang dibalas itu semata-mata gerakan apa yang nampak dalam diri kita, tidak. Nah, tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan patokan apa yang tersimpan di dalam hati kita, niat kita. Nah, itu yang akan tersimpan. Innahu ala raj'ihi laqadir yawma tubla as-sarair. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk mengembalikan, menghidupkan kembali, membangkitkan kalian kembali. Yawma tubla as-sarair, ketika Allah melahirkan apa yang tersimpan di dalam dada-dada kita, hati kita. Adapun di dunia memang kita memperlakukan seseorang sesuai dengan apa yang nampak. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala balasan itu akan ditentukan apa yang tersimpan di dalam benak kita, bukan ditentukan dengan gerakan-gerakan kita, bentuk lahiriah kita, tidak. Tapi apa yang tersimpan di dalam dada kita berupa niat. Fa aslih qalbakum ikhwanana rahimani wa rahimakumullah, maka perbaikilah hati-hati kalian, hati-hati kita, qalbana. Perbaiki hati-hati kita, kulubana. Nah, perbaiki, bersihkan hati kita dari berbagai macam bentuk penyakit-penyakit kesyirikan wal'iyadu billah, dengki, hasad. Nah, yang menjadikan kemudian melemahkan diri kita di dalam melakukan amalan-amalan saleh. Akhwani rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala ini cocok sekali dengan bab yang beliau atau pasal yang beliau bikin. Nah, bahayanya dosa terhadap hati menjadikan binasa seseorang. Bersama dengan begitu sebenarnya yang harus kita ketahui, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Allah itu mengampuni sebagian besar dari dosa-dosa kita, sehingga tidak Allah balas di dunia ini. Nah, kalau seandainya setiap kesalahan, kekeliruan, kedzaliman yang kita lakukan, baik kepada diri kita, kepada istri kita, keluarga kita, saudara, teman kita, dan yang lain sebagainya, kalau seandainya satu dosa, kemaksiatan hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu kemudian dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya tidak akan tersisa, tidak ada yang tersisa di atas muka bumi ini, satu makhluk bernyawa pun, disebabkan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Allah mau membalas setiap dosa dan maksiat. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَصَابَمْ مِنْ مُسِيبَكُمْ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيرٍ Izzakallah khair. Allah yubarifik. Musibah apa saja yang menimpa kalian, itu sejatinya akibat ulah tangan-tangan kalian sendiri. Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir Sidi rahimahullahu ta'ala. Nah, musibah yang menimpa kepada seorang hamba, min abdanihim wa auladihim wa amwalihim, musibah yang menimpa pada seorang hamba dari badan-badan mereka, yang menimpa badan-badan mereka, harta-harta mereka, anak-anak mereka, perkara-perkara yang mereka senangi, perkara-perkara yang memiliki nilai di tengah-tengah mereka, kemudian Allah berikan ujian dan musibah, itu semua akibat dari perbuatan mereka sendiri, minas sayyiat, dari kejelekan-kejelekan, dari dosa dan maksiat, sehingga Allah berikan musibah pada harta mereka, pada badan mereka, pada anak mereka, pada keluarga mereka, pada perkara yang sesungguhnya dia cintai, pada perkara yang sesungguhnya memiliki nilai di hadapan mereka, Allah berikan ujian. Nah, kesehatan menjadi berkurang, dan yang lain sebagainya. Semua tidak lain dan tidak bukan akibat ulah tangan kita-kita sendiri dari kejelekan-kejelekan. Bersama dengan begitu, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni yang sebagian besarnya. Allah ampuni dari sebagian besarnya. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya Allah mau membalas, maka tidak akan ada sisanya. Celaka, binasa, hancur. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau yu'akhidallahu nasa bima kasabu ma taraka ala zahiriha min dabatin walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Walau yuakhidullahu nasa, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala itu menghukum manusia, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menghukum, mengadza manusia, bima kasabu, dengan sebab perbuatan yang mereka lakukan, dengan sebab perbuatan yang mereka lakukan, ma taraka ala zahiriha, Allah tidak akan menyisakan di atas permukaan bumi ini. Allah tidak akan menyisakan di atas permukaan bumi ini, min dabbatin, satu makhluk bernyawa pun, satu binatang melata pun, enggak tersisa di atas muka bumi ini. Hancur binasa dengan sebab dosa dan maksiat manusia, kalau seandainya Allah membalas. Dan mungkin kita juga punya andil, entah berapa persennya. Nah, terkait turunnya wabah, terkait turunnya bencana, kehancuran dan kebinasaan itu. Walaki yuakhiruhum, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengakhirkan untuk mereka balasan tersebut, ila ajalin musamma, hingga waktu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan. Sadarilah, kita semua sadarilah, banyak dosa, banyak maksiat, banyak kekurangan, dan yang diampuni oleh Allah itu lebih banyak dibanding yang Allah balas. Yang diampuni oleh Allah itu lebih banyak dibanding yang Allah balas kepada kita, kepada keluarga kita, kepada harta kita, kepada usaha kita, dan yang lain sebagainya. Itu jauh lebih sedikit dibanding yang Allah ampuni. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, itulah inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kasih sayangku, rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Inilah zat yang kita sembah setiap saat. Inilah zat yang senantiasa kita memohon ampun kepadanya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Wa qala Ali ibn al-Ja'ad, berkata Ali bin Ja'ad rahimahullahu ta'ala, anba'ana Syu'bah, Syu'batu an Amr ibn Murrah, telah menceritakan, mengkhabarkan kepada kami Syu'bah dari Amr bin Murrah. Qal, dia mengatakan, sami'tu Abul Bukhturi, aku mendengar Abu Bukhturi, yakulu, mengatakan, akhbarani man sami'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaqul, telah mengkhabarkan kepadaku orang yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yahlikan nasu hatta ya'dhiru min anfusihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, manusia tidak akan binasa hingga mereka itu melakukan dosa, hingga mereka itu banyak melakukan dosa dan juga kemaksiatan pada diri-diri mereka sendiri. Naam. Tayyib. Terlebih bagi orang-orang yang telah mencapai umur 60 tahun. Terlebih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dharallahu ala rajulin. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan udur kepada seseorang. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan udur sedikit pun kepada seseorang. Nah, ila akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Allah qala alaihi salatu wassalam, apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengakhirkan ajal dia sampai pada umur 60 tahun, Allah tidak memberikan udur sedikit pun. Tidak ada udur, tidak tahu. Nah, ketika berumur, ketika setelah sampai umur 60 tahun. Taib. Hadis dikeluarkan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang maknanya bagi mereka yang telah mencapai umur 60 tahun, qad qamat alaihimul hujjah, bagi mereka yang telah berumur 60 tahun telah tegak hujjah kepada mereka. Mereka mendengar ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala sekian lamanya waktu, kenapa tidak mau mengikuti? Apa yang menjadikan mereka tidak mau mengikuti 60 tahun mereka hidup? Nah, Allah berikan kesempatan sampai umur segitu, kenapa masih tidak mau mengikuti al-haq? Nah, telah tegak kepada mereka hujjah dan tidak ada udur sedikit pun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa masih saja yusirru, terus menerus di atas maksiat yang dia lakukan dalam keadaan sudah mencapai umur seperti itu? Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ini yang terkadang tidak kita ketahui. yang namanya hujjah bisa tegak dengan adanya, dipanjangkannya atau diberikannya kesempatan melalui umur, terkadang juga tegak dengan kita menyampaikan kepada orangnya. Tayyib. Tidak ada alasan lagi. Wa fi musnad al-Imam Ahmad, dalam musnad al-Imam Ahmad, min hadithi Ummi Salamata. Oleh karenanya dahulu orang-orang Ahlul Madinah, seingat ana, apabila mereka telah mencapai umur 40 tahun, tarakat dunia, wa yatafarraghu fil akhirah, au maqala rahimallahu ta'ala. Kebiasaan salaf apabila mereka telah mencapai umur 40 tahun, mereka tinggalkan dunia, kemudian mereka berkonsentrasi untuk perkara akhirat 40 tahun. Maka selayaknya bagi seseorang itu mempelajari, mengetahui apa yang mereka butuhkan. Ini keharusan. Gak ada lagi nanti udur. Saya gak tahu cara rukuk yang benar, cara sujud yang benar, cara takbiratul ihram yang lurus. Nah, yang benar. Sholat bagi seorang yang sakit dengan cara yang benar. Gak tahu saya. Ketika telah mencapai umur 60 tahun, tidak ada udur lagi yang seperti itu. Maka, kita katakan, wajib bagi seseorang itu mempelajari apa yang dia butuhkan. Saya gak tahu kalau jual beli ini ternyata termasuk jual beli gharar. Misalnya. Saya gak tahu kalau itu ternyata gak boleh, gak ada lagi udur. Lah ngapain aja tidak mau belajar sementara Anda melakukan itu setiap hari. Gak tahu, ya berarti harus belajar. Terkait dengan sholat, wudu misalnya, tiap hari. Kalau dia seorang pedagang, terkait dengan hukum jual beli, minta waktu. Misalnya kepada siapa yang dia percayai, pokoknya saya mau belajar kitabul buyu dari awal sampai akhir, luangkan waktu sehingga dia mengetahui gambaran utuh. Gambaran utuh dari A sampai Z misalnya, berdasarkan apa yang Allah mudahkan tentunya, terkait dengan perkara jual beli, karena dia seorang pedagang atau seorang pembeli. Dan tidak ada udur kemudian nanti dia katakan di hadapan Allah, saya gak tahu kalau ini ternyata gak boleh. Gak ada udur. Allah memberikan kesempatan kepada kita. Itu dijelaskan panjang lebar oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala terkait dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Bagi yang hendak merujuk, silakan lihat di Kitab Syarah Riyadhus Salihin, jilid yang pertama, seingat ana. Jilid yang pertama. Di bab tentang hasungan untuk lebih banyak melakukan amalan soleh ketika mendekati ujung dari umur. Ketika mendekati ujung dari umur. Qala rahimallahu ta'ala wa fi musnadi al-imami Ahmad min hadithi Ummi Salamata qalat radhiyallahu ta'ala anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dhaharatil ma'asi fi ummati 'ammahumullahu bi'adabin min 'indahu faqultu ya Rasulullah amma fihim yawma idzin unasun salihun qala bala qultu kayfa yusna'u biulaika يصيبهم ما أصاب الناس ثم يسيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. Dalam musnad Imam Ahmad dari hadith Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, salah seorang ibunda orang-orang beriman, ibunda ummahatul mu'minin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kemaksiatan itu sudah menyeluruh pada umatku, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meratakan azab di sisinya. Akan menimpakan azab secara merata. Yang jelek kena, yang baik pun juga kena. Fakultu, maka Ummu Salamah mengatakan, radhiyallahu ta'ala anha, maka aku pun bertanya, ya Rasulullah, bukankah di antar tengah-tengah mereka itu, ketika itu ada orang yang sedang atau ada orang yang senantiasa melakukan perbaikan, orang-orang saleh? Qala bala. Iya benar. Bagaimana dengan mereka nanti kalau kemudian azab itu diratakan semua? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka tertimpa dengan apa-apa yang menimpa manusia itu semuanya. Tetapi kemudian mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah dan juga keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, taib. Sekali lagi, nah, yang diberikan balasan adalah apa yang tersimpan di dalam hati kita. Yang diberikan balasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang tersimpan di dalam hati kita. Orang saleh melakukan kebaikan, nah, melakukan perbaikan kepada umatnya. Tetapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan bahwasanya memang kemaksiatan merajalela hingga kemudian Allah turunkan bencana kepada kaum tersebut secara merata, mengenai semuanya. Tenggelam, ya tenggelam semuanya. Nah, kena bencana ini, misalnya bencana ini juga kena pada semuanya. Kalau kemudian sampai meninggal, maka orang-orang ahlul ma'asi, orang-orang kafir sebagiannya, ya mereka akan mendapatkan kebinasaan selanjutnya, kesengsaraan selanjutnya. Tetapi bagi orang-orang saleh, nah, mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga keridhaan dari Allah azza wa jalla. Qala rahimahullah ta'ala wa fil musnadi min hadithi Thauban. Dalam musnad Imam Ahmad dari hadith Thauban radhiyallahu ta'ala anhu qala. Thauban itu adalah budak yang dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bekas budak Nabi alaihi salatu wasallam, Thauban. Nah. Di suatu ketika beliau pernah menangis tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak keluar di pagi hari, Thauban ini menangis. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali, Thauban masih menangis. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Thauban, "Apa yang membuatmu menangis wahai Thauban?" Kata Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Rasulullah, tidak ada perkara yang paling membuat aku sedih ketika aku harus berpisah denganmu. Tidak bisa menemanimu." Nah, sebagaimana tidak ada perkara yang paling menyenangkan diriku kecuali menemanimu ya Rasulullah. Di dunia ini aku masih bisa menemanimu, tetapi nanti di akhirat aku tidak akan bisa lagi menemanimu ya Rasulullah. Engkau berada di surga yang di paling tinggi, sementara aku, kalaupun masuk surga, tentu berada di tingkatan di bawahmu, dan aku tidak akan bisa menemanimu di surga yang paling tinggi itu tadi. Itu yang membuatku sedih ya Rasulullah. Lihat ini, kecintaan Thauban kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan kepada Thauban, tidakkah engkau pernah mendengar wahai Thauban bahwasanya seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Nah, seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang dia cintai. Taib. Kalau yang dia cintai teman-teman dia yang enggak baik dan yang enggak benar, yang akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Kalau yang dia cintai adalah orang-orang saleh, yang akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang saleh. Taib. Maka ini pentingnya mencintai orang-orang saleh, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yuhramu ar-rizqa bidzambi yusibuhu." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seseorang itu akan terhalangi dari mendapatkan rizki dengan sebab dosa yang dia lakukan. Seseorang itu akan terhalangi dari rizki dengan sebab dosa yang dia lakukan. Nah, dengan sebab dosa yang dia lakukan, terhalangi dari rizki. Ini pengaruhnya dosa dan maksiat itu. Taib. Wa fihi aidan anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an tatada'a alaikum al-umamu min kulli ufukin kama tada'a al-aklatu ala qas'atiha. Kulna ya Rasulullah amin killatin minna yawma idhin? Kala antum yawma idhin kathirun walakinnakum guza'un kaguza'i sayli tunza'u al-mahanatu min kulubi aduwikum wa yuj'alu fi kulubikum al-wahnu. Qalu wa mal wahnu? Qala hubbul hayati wa karahatul mauti. Dalam Musnad Imam Muhammad juga dari hadis Thauban, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir-hampir saja umat, seluruh umat itu di segenap penjuru hendak menghancurkan kalian. Hampir-hampir seluruh umat dari segenap penjuru itu hendak menghancurkan kalian, menyerang kalian kaum muslimin. Sebagaimana makanan itu enam yang berada di atas piring yang sangat besar dikerubuti untuk diperebutkan, enam untuk dimakan. Subhanallah. Yushiku termasuk af'al al-muqarabah. Naam. Hampir-hampir saja. Taib. Seluruh umat dari seluruh penjuru itu hendak menyerang, menghancurkan kalian. Sebagaimana makanan itu yang berada di atas piring yang besar, naam, dikerubuti oleh banyak orang. Maka kami pun bertanya, ya Rasulullah, apakah ketika itu jumlah kami itu sangat sedikit? Kaum muslimin ketika itu sedikit? Kal, Nabi mengatakan, kalian ketika itu dalam jumlah yang sangat banyak. Tetapi keadaan kalian itu seperti buih. Nah, sebagaimana buih yang berada di saluran air. Nah, dicabut. Dicabut. Ketakutan dan kengerian dari musuh, dari hati musuh-musuh kalian dicabut. Musuh-musuh kalian enggak ngeri kepada kalian sedikit pun. Enggak gentar. Nah. Oh, mereka sudah jauh dari Al-Qur'an kok. Mereka sudah jauh dari Al-Qur'an, mereka sudah berlomba-lomba mendapatkan kekuasaan, mendapatkan dunia. Taib. Karena kalau mereka dekat dengan Al-Quran, betapa banyak ayat di dalam Al-Quran itu yang memerintahkan untuk berjihad. Betapa banyak ayat di dalam Al-Quran itu yang menghasung untuk lebih mendahulukan negeri akhirat. Nah, gak takut mati. Nah, tetapi ketika mereka telah jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah Nabi SAW, dicabut rasa gentar itu dari hati musuh-musuh kalian. Wa yuj'alu fi qulubikum alwahnu, dan dijadikan pada hati-hati kalian itu alwahn. Para sahabat bertanya, apa itu wahn ya Rasulullah? Hubbul hayati, cinta hidup. Wa karahatul mauti, dan tidak senang dengan kematian. Tidak senang dengan kematian. Padahal Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan kepada kita aktsiru dzikra hadhi min ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat penghancur segala kelezatan ini, yakni kematian. Akibat dosa dan maksiat. Wa fil musnadi min hadithi Anasin, dalam musnad Imam Ahmad juga dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adzarun min nuhasin yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum, faqultu man haula'i ya Jibril? Faqala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nasi wa yaq'una fi a'radihim." Tatkala aku dinaikkan, dimi'rajkan, nah, sampai pada Sidratul Muntaha, aku melewati suatu kaum yang kuku-kuku mereka itu terbuat dari tembaga yang mereka pergunakan untuk mencakar wajah-wajah mereka sendiri dan untuk mencakar dada-dada mereka sendiri. Maka aku pun bertanya, siapa mereka itu wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, mereka itu adalah orang yang senantiasa memakan daging-daging manusia, berbuat ghibah. Wa yaq'una, dan juga wa yaq'una fi a'radihim, dan juga nam, merendahkan kehormatan-kehormatan mereka. Taib. Menghinakan kehormatan-kehormatan mereka. Menghormat kehormatan-kehormatan kaum muslimin. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala juga menyebutkan, wa dzakara min hadithi Sammak bin Harb an Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud an abihi. Dua hadis yang di atasnya itu adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, jadi tidak perlu kita baca. Qala idza dhahara az-zina war riba fi qaryatin adina Allahu 'azza wa jalla bi halakiha. Nabi sallallahu alaihi wa sallam, nah, atau Ibnu Mas'ud mengatakan, nah, Ibnu Mas'ud mengatakan, apabila zina itu telah tersebar, demikian pula riba itu telah tersebar pada suatu kaum, pada suatu kampung, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mengizinkan untuk kehancurannya. Untuk kehancurannya. Ini kata sahabah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Demikian pula sahabah yang lainnya pun mengatakan, idza ra'aita anna al-waba qad fasha fa'lam anna az-zina qad fasha, al-maqala radhiyallahu ta'ala anhu. Apabila kamu melihat, apabila kalian telah melihat wabah virus semacam corona sekarang ini telah menyebar, maka ketahuilah di antara sebabnya dikarenakan zina telah menyebar. Naam. Zina telah menyebar. Perbuatan fahisyah telah menyebar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka, nah, wabah bencana yang belum pernah dirasakan oleh, nah, orang-orang tua dulu mereka. Di antara sebabnya adalah tersebarnya fahisyah, perbuatan keji, perbuatan mungkar. Taib. Ya, di antaranya adalah zina. Di antaranya adalah zina. Taib. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Satu hadis kita baca lagi. Qala rahimallahu wa fi sunan Ibnu Majah an hadithi atau min hadithi Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu 'ashirun 'asharah 'asharatu rahtin min al-muhajirin 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqbala 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi faqala ya ma'shar al-muhajirin khamsu khisalin أعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا كتب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما نعم. Dahulu aku ini adalah orang yang ke-10 dari rombongan orang-orang muhajirin yang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya itu kepada kami sembari mengatakan, wahai segenap orang-orang muhajirin, ada 5 perkara. Yang aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kalian tidak menjumpai 5 perkara tadi. Yang pertama adalah ketika perbuatan fahisyah telah tersebar pada suatu kaum hingga dilakukan secara terang-terangan pada kaum tersebut, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka wabah ta'un, wabah kelaparan yang belum pernah menerima, belum pernah dirasakan oleh orang-orang yang mendahului mereka. Sebabnya perbuatan fahishah. Wala naqasa qawmul al-mikyala wal-mizana ila btulu bisinina wa shiddatil ma'unati wa jawri sultan. Tidaklah suatu kaum mengurangi timbangan dan takaran mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada mereka tahun-tahun yang paceklik, kering, kekurangan pangan, dan pemimpin yang zalim, melampaui batas, yang sewenang-wenang. Jangan-jangan pemimpin yang sewenang-wenang itu dikarenakan timbangan yang dikurangi, takaran yang tidak sesuai. Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa man'u al-qatara min as-sama'i falawla al-baha'imu lam yumtiru. Yang ketiga, tidaklah suatu kaum menahan zakat dari harta-harta mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala pun akan menghalangi turunnya hujan dari langit, kalau bukan dikarenakan hewan-hewan ternak yang berteriak-teriak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah tidak akan turunkan hujan. Itu tadi kita sebutkan di awal. Kalau seandainya Allah mau membalas setiap dosa kita, enggak akan tersisa. Allah tidak turunkan hujan. Allah akan datangkan gempa terus menerus. Allah akan berikan terus menerus bencana dan seterusnya yang tidak ada habisnya. Allah tiupkan angin yang sangat kencang yang menghancurkan dan seterusnya, banjir. Siapa yang bisa hidup? Siapa yang masih bisa tersisa kalau seperti ini? Gunung meletus. Kalau seandainya mau dibalas setiap dosa yang dilakukan oleh manusia. Wala khafara qaumun al-ahda illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim. Dan tidaklah suatu kaum itu senantiasa mengingkari janji yang mereka buat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menguasakan mereka kepada musuh kepada selain mereka. Nah, fa'akhadu ba'da ma fi aydihim, hingga mereka pun mengambil sebagian apa yang di tangan-tangan mereka. Wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallahu 'azza wa jalla fi kitabihi illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Yang kelima, naam, tidaklah para pemimpin mereka tidak mau mengamalkan dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an, kecuali Allah akan jadikan bencana itu senantiasa ada di tengah-tengah mereka. Ba'sa, kejelekan, keburukan itu ada di tengah-tengah mereka. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Nah, ini yang bisa kita ambil di malam hari ini terkait dengan hadis-hadis, azhar-azhar, nah, yang mengkabarkan kepada kita bagaimana pengaruh, dampak buruk dari dosa dan maksiat tersebut. Nah, menghancurkan hati kita. Tidak ada lagi kekhawatiran pada diri kita, rasa takut, nah, rasa menyesal dan seterusnya, karena telah kita hancurkan sendiri hati kita ini dengan perbuatan dosa dan juga maksiat. Pengaruhnya seperti racun yang menghancurkan badan kita, mati kemudian. Kalau hati sudah mati, tidak bisa lagi merasakan ini hak, ini batil, ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik, taib, ini maslahah, ini madarat, dan seterusnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada guna dan faedahnya kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Apakah termasuk perbuatan fahisyah? Secara umum, kita katakan secara umum sebagaimana disebutkan oleh para ahli bahasa, fahisyah itu adalah segala sesuatu yang menyelisih al-haq, menyelisih kebenaran. Itu masuk dalam perbuatan fahisyah secara umum. Dari definisi ini, kesyirikan masuk di dalamnya. Dari definisi ini, masuk di dalamnya. Terkadang fahisyah itu merujuk kepada perbuatan tertentu seperti zina. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan fahisyah. Terkadang fahisyah diartikan zina, perbuatan keji, perbuatan mungkar. Perbuatan kecil yang paling kecil, ya kesyirikan. Perbuatan mungkar yang paling mungkar, tentu kesyirikan. Baik. Nah, terkadang juga fahisyah merujuk pada ucapan-ucapan kotor. Itu perbuatan fahisyah. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bukanlah orang yang fahisyah, gemar melakukan ucapan kotor, wala mutafahisyan. Nah, dan juga beliau tidak gampang mengucapkan kata-kata kotor. Baik. Kemudian yang kedua, tingkatan dosa antara zina dan LGBT. Semuanya masuk dalam perkara zina. Zina umum, lebih umum. Zina umum. Baik. Sementara LGBT, LGBT itu lebih khusus. Lebih khusus. Karena zina bisa antara laki-laki dan wanita, terkadang juga bisa antara laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Baik. Kalau dilihat dari lebih besar mana dosanya, dosa itu besar kecilnya banyak yang mempengaruhi. Tapi asalnya ya semuanya besar, semuanya besar. Hanya saja kadang ini lebih besar dibanding yang lainnya. Di antara yang mempengaruhi, di antaranya adalah terkait tempat di mana mengerjakannya. Nah, tempat di mana mengerjakannya. Yang kedua, terkait siapa orang yang melakukannya. Berbeda. Sama-sama bentuk dosanya, terkadang berbeda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seseorang yang dia berzina dengan tetangganya, ya, itu dosanya jauh-jauh dan jauh lebih berat dibanding dia berzina dengan yang lain. Padahal sama perbuatannya. Sama perbuatannya. Nah, maka ini dilihat faktor-faktor ini. Tempatnya, kemudian juga siapa yang melakukannya, kondisinya bagaimana, itu terkait mempengaruhi dosa dan besar kecilnya tadi, besar kecilnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kalau zina lebih umum, zina lebih umum. Niatnya gimana tuh supaya kalau mau ibadah bisa terhindar dari penyakit hati itu? Itu ya untuk pada orang satu ya, dua boleh. Yang kedua perkara 40 tahun itu soal kita harus lebih memfokuskan dunia dan ada air berkaitan dengan dunia itu bisa gimana dalam keseharian kita? Apakah masih dari ini? Bedakan atau kualitasnya? Terkait yang pertama, bagaimana cara menghilangkan penyakit hati ketika kita ibadah, semacam ria, ingin puji dan yang semisalnya. Yang pertama tentu ikhlaskan itu semua hanya untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan menganggap semua makhluk itu adalah sama. Sehingga saya tidak memiliki hajat sedikit pun kepada sesama makhluk. Tetapi saya memiliki hajat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, memang ini penyakit yang sangat berat. Upaya yang paling berat pula dalam mengobatinya. Kadang timbul, lawan. Nah, kadang timbul lagi, lawan lagi, timbul, lawan lagi. Itulah perjuangan kita. Perjuangan kita demikian. Melawan penyakit ria, melawan penyakit sakit hati. Nah, misalnya sakit hati. Ini banyak orang yang akhirnya sakit hati, karena merasa diperlakukan dengan tidak sewajarnya, tidak bisa menerima kenyataan. Nah, sudah terima saja kenyataan tersebut, tidak perlu kemudian disimpan di dalam hati. Kalau sudah kita bisa menerima, oh ya sudah, memang kenyataannya demikian. Upaya kita berikutnya adalah dengan memperbaiki. Dan itulah yang akan membuktikan jujur tidaknya, benar tidaknya apa yang selama ini tersimpan di dalam hati kita. Nah, apa yang tersimpan di dalam hati kita? Obati terus. Nah, senantiasa mengikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita mengharapkan balasan dari makhluk, makhluk tidak punya apa-apa untuk membalas. Jadi harus kita tahu yang bisa membalas hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, makhluk juga tidak bisa memberikan ikhal, siksa dan hukuman. Yang bisa memberikan hukuman hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berikan ibadah itu kepada makhluk? Senantiasa kita ingat pikiran itu, ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang perjuangan, betul, dan itulah perjuangan yang paling berat agar senantiasa kita mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Terkadang muncul, nah, ya memang itu perjuangan kita, lawan. Jangan kemudian kita istirsal mengikuti apa yang ada dalam benak kita, dilawan. Dan yang tidak kalah penting adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon keikhlasan. Allahumma ja'al a'malana khalisatan liwajhika fi salat. Ya Allah, jadikanlah setiap amalan saya ikhlas hanya untuk-Mu. Doa memohon, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal a'malana, Allahumma ja'al a'malana khalisatan liwajhika dan seterusnya. Berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya tingkatan di dalam agama kita yang paling tinggi itu adalah tingkatan ihsan. Anta'udallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau bisa melihat Allah dengan mata batinmu. Kalau enggak bisa yang seperti itu, maka merasalah bahwasanya Allah mengawasimu. Mengawasimu, mengawasi apa yang tersimpan dalam benak kita. Kalau kita tidak ikhlas, kalau kita ada riya, Allah Maha tahu dan senantiasa mengawasi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui berdirimu dan juga jatakan dapat di sujud. Bolak-balikmu itu di dalam sujud. Allah Maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam hatimu saat engkau berdiri melaksanakan sholat, ikhlas atau tidak. Saat engkau bersedekah, engkau kasihkan hartamu dengan sedekah, apa yang tersimpan dalam hatimu Allah Maha mengetahui. Baik, saat engkau sujud, Allah Maha mengetahui apa yang di dalam hatimu. Merasalah Allah Subhanahu wa taala itu sedang dan terus menerus mengawasi kita, mengetahui apa yang kita simpan di dalam benak kita dan diri kita. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua terkait dengan bagaimana ketika seseorang telah berumur 40 tahun dia mengkonsentrasikan, memfokuskan terkait dengan ibadah dia. Asalnya memang demikian. Kalaupun kemudian dia harus mencari ma'isyah, misalnya, carilah ma'isyah yang dengan ma'isyah tersebut memberikan dukungan kepada ibadah kita. Memang demikian, ibadah, perkara agama tidak akan bisa tegak kecuali ditopang dengan perkara dunia. Betul, betul. Maka kita mencari dunia untuk menopang dan menegakkan agama kita. Demikian, sehingga tatkala kita melakukan mencari ma'isyah, bekerja, berusaha, berupaya, kita senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, jujur, amanah, mengatakan apa adanya yang tadi kita sebutkan. Karena memang dia bekerja itu dapat upah, dapat imbalan, dapat keuntungan yang dengannya bisa untuk menopang tegaknya agama dia dan keluarga dia. Tegaknya agama dia dan keluarga dia. Ini perkara akhirat. Ini perkara akhirat. Dan subhanallah, semuanya kata itu pahala. Terhitung sebagai sebuah pahala dan ibadah untuk dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dari niatnya. Tergantung dari niatnya. Bismillah, berangkat dia. Mencari ma'isyah. Setiap apa yang dia upayakan terhitung sebagai sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah. Memberikan nafkah kepada keluarga kan perintah Allah. Memberikan nafkah kepada keluarga dia ikhlaskan. Makanya dia senantiasa mengingat bahwasanya saya ini sedang ibadah, maka saya akan tentu menjaga, menjaga agar mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang mencari dunia kemudian dipergunakan untuk na'udzubillah perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang tidak pantas, bahkan sebagian mereka menjadikan dengan dunia yang dia miliki adanya sikap penentangan kepada kebenaran. Adanya sikap penentangan, merasa tinggi dengan dunia yang dia miliki, merasa tinggi, merasa tidak butuh, merasa tidak butuh dengan kebenaran, dengan dunia yang dia miliki. Maka yang demikian itu merupakan kekhawatiran. Jangan sangat itu sebuah penangguhan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai sini. Subhanallah, Allahumma hamdika syadana la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.